Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 20 Jumadat Tsaniyah 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2024, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita mengkaji nama Allah Al-Hayyu. Kenapa? Al-Hayyu. Apa terjemahannya? Yang Maha Pemalu. Apa? Yang Maha Pemalu. Pada saat itu kita telah menjelaskan makna dari nama Allah yang mulia ini, Al-Hayyu. Dan seperti biasanya, setelah kita mengkaji makna dari sebuah nama dari Asma'ul Husna, maka kita akan membahas apa buah manis yang akan kita petik ketika kita mengimani nama Allah yang mulia ini. Yang punya kitabnya silakan dibuka halaman 91. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif asy-syekh Abdul Aziz Ibnu Nasir al-Julayl hafizahullahu ta'ala, min atharil imani bihadha ismil karim. Awalan, mahabbatullahi azza wa jalla wa ijlaluhu wa ta'zimuhu wa hamduhu wa syukruhu wa thana'u alayhi. وذلك بما يقتضيه هذا الاسم الكريم من الحلم والكرم والعفو والستر منه سبحانه على عباده. Nah, di antara buah yang akan kita petik ketika kita mengimani nama Allah Al-Hayy, yang pertama kita akan semakin cinta dan bersyukur kepada Allah. Apa yang pertama? Kita akan semakin cinta dan bersyukur kepada Allah. Kok bisa? Apa kata penulis? Awalan, buah yang pertama, mahabbatullahi wa ijlaluhu wa ta'zimuhu wa hamduhu wa syukruhu wa thana'u alaih. Ketika seorang hamba mengimani nama Allah Al-Hayyu, maka dia akan semakin sering untuk bersyukur kepada Allah, akan semakin mengagungkan Allah, akan semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan semakin sering memuji Allah azza wa jalla. Kok bisa? وَذَلِكَ بِمَا يَقْتَضِيهِ هَذَا الْإِسْمُ الْكَرِيمِ مِنَ الْحِلْمِ وَالْكَرَمِ وَالْعَفِّ wasitri minhu subhanahu ala ibadihi. Karena saking maha pemalunya Allah, maka Allah akan lebih sering untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kita dibanding hukumnya. Allah Azza wa Jalla akan lebih sering menutupi aib-aib kita dibandingkan membongkar. Jadi ketika kita memahami bahwa Allah itu Al-Hayyu yang Maha Pemalu, dan salah satu dari bentuk sifat malu Allah adalah Allah akan menutupi aib-aib kita, disitulah kita akan semakin cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah ada aib yang kita kerjakan sampai mati orang lain tidak tahu? Ada? Ada tuh banyak. Baik. Sampai kita mati, ada aib-aib kita yang tidak diketahui oleh orang lain. Padahal kita mati, setelah kita dikasih umur sama Allah, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Jadi selama sekian puluh tahun itu, Allah subhanahu wa ta'ala tutupi aib kita. Coba bandingkan dengan kita. Saat kita mengetahui aib seseorang, berapa lama kita kuat untuk tidak menceritakan aib itu? Padahal orang itu mungkin orang yang sangat kita sayangi. Padahal mungkin itu adalah teman kita. Bagaimana kalau itu lawan kita? Oh, rasa nunggu sedihnya. Seperti menemukan harta karun. Dengan tukaran. Tidak akur dengan seseorang. Begitu tidak akur dengan seseorang, aib orang itu akan dibongkar-bongkar. Bahkan kalau perlu memfitnah orang tersebut. Itu kepada musuh, kepada teman, kepada orang yang kita sayangi. Seberapa lama kita tahan untuk menutupi aib dia? Karena memang karakter manusia itu senengnya apa? Senengnya cerita. Makanya kalau jenengan ketemu sama teman akrab, kalau sudah cerita tahan berapa jam? Berjam-jam. Apa maning dikancani? Kopi karo kacang. Wes. Kopi nentong gawe maning. Tahan kita sampai berjam-jam. Emang karakter manusia itu senang untuk menyampaikan sesuatu yang dia ketahui. Padahal kadang-kadang yang dia ketahui itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk diapakan? Untuk diceritakan. Alhamdulillah Allah gak kayak manusia. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pemalu. Allah Azza wa Jalla malu untuk membongkar aib-aib kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala as-sittir. Masih ingat kemarin apa as-sittir? Yang Maha menutupi. Kenapa Allah tutupi aib-aib kita? Kenapa Allah rahasiakan aib-aib kita? Masih ingat apa kemarin? Karena Allah ingin memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, untuk beristighfar, untuk memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan tertipu. Jangan tertipu dengan tutup dari Allah tersebut. Sehingga terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Dengan alasan lawong liora ngerti iki? Enggak. Bukan seperti itu cara kita mensyukuri tutup yang Allah berikan kepada kita. Bukan seperti itu caranya. Caranya adalah dengan berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk bertobat kepada Allah sebelum aib-aib itu diketahui oleh orang lain. Ini adalah buah yang pertama. Apa yang pertama? Semakin cinta dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Thanian, al-haya'u minhu subhanahu wal-inkisaru bayna yadayhi wa maqtun nafsi wal-i'tirafu bitaqsiriha haythu yun'imu subhanahu ala ibadihi wa yahlumu anhum wa yasturuhum wa hum mutamadawna fi ma'asih. Nah, yang kedua, merasa malu kepada Allah. Apa yang kedua? Merasa malu kepada Allah. Kenapa Ustaz? Al-haya'u minhu subhanah wal-inkisaru baina yadayh wa maqtun nafsi wal-i'tirafu bitaqsiriha haythu yun'imu subhanahu ala ibadihi wa yahlumu anhum wa yasturuhum wa hum mutamaduna fi ma'asihi. Kenapa kita merasa malu kepada Allah? Karena setiap hari kita berbuat maksiat dan setiap hari pula Allah memberikan nikmat kepada kita. Malu atau tidak? Malu. Ketika ada orang bekerja di sebuah perusahaan dan orang ini sering bolos. Sering apa? Bolos. Ternyata akhir bulan mendapatkan gaji kurang atau penuh? Hah? Penuh. Malu atau tidak? Enggak. Malah senang. Kalau orang masih punya perasaan, dia malu. Bulan kedua sama, bulan ketiga sama, tahun kedua sama, tahun ketiga sama. Itulah kira-kira gambaran bagaimana banyaknya kesalahan yang kita kerjakan kepada Allah dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita membaca doa Sayyidul Istighfar yang disunahkan untuk dibaca setiap pagi dan sore. Di akhir dari Sayyidul Istighfar itu ada kalimat apa? Abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu ulaka bi dzambi. Apa artinya? Abu ulaka bi ni'matika 'alayya. Apa artinya? Aku mengakui betapa banyak nikmat yang engkau berikan kepadaku. Setelah itu apa? Wa abu'ulaka bidzambi. Tapi aku juga mengakui betapa banyak dosa yang aku kerjakan. Seharusnya ketika kita membaca Sayyidul Istighfar ini, kita semakin malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kok bisa-bisanya kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kita balas dengan ketidakpatuhan kita kepada aturan Allah? Dan pernah kita sampaikan di majelis ini, setiap maksiat yang kita kerjakan, maksiat itu kita kerjakan dengan fasilitas nikmat yang Allah berikan. Betul? Betul. Jelalatan pakai apa? Mata. Yang mengasih kita mata dan bisa melihat siapa? Allah. Berarti kita menggunakan karunia yang Allah berikan untuk melanggar aturan Allah. Ngerasani pakai apa? Mulut. Mulut siapa yang ngasih? Allah. Kita gunakan mulut yang Allah berikan untuk melanggar aturan Allah. Begadang. Sampai jam berapa tadi malam? Orang anak. Alhamdulillah. Yang begadang sampai jam? Sampai jam 12. Hanya untuk menunggu jarum jam pindah dari jam 12 lewat berapa? 1 menit. Kita menggunakan waktu itu, waktu tersebut yang ngasih siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya ketika setiap hari kita berbuat maksiat dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, seharusnya kita merasa malu. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan isnad ini, isnad hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Wahai para sahabatku, malulah kepada Allah secara serius. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Berarti malu beneran, bukan malu bohongan. Faqulna ya Rasulullah inna nastahyi walhamdulillah. Apa respon dari para sahabat? Wahai Rasul, alhamdulillah, kami ini sudah punya sifat malu. Jadi Nabi SAW minta para sahabat untuk malu beneran. Kepada siapa? Kepada Allah. Jawaban dari para sahabat apa? Alhamdulillah, kami sudah punya sifat malu, wahai Rasul. Maka Nabi SAW melanjutkan sabdanya, laisa dzak, bukan itu yang aku maksud. Terus apa yang engkau maksud? Walakinnal istihya minallahi haqqal haya. Malu yang beneran kepada Allah adalah antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepalamu beserta dengan isinya. Isinya kepala apa? Apa isinya kepala? Otak, terus mata, terus telinga, terus mulut. Jagalah kepala berikut dengan isinya. Maksudnya apa dijaga? Jangan engkau gunakan untuk hal-hal yang diharamkan sama Allah. Berarti mikir sesuatu yang enggak benar alias ngeres. Kenapa? Ngeres. Mikirin yang enggak. Berarti harusnya mikirin yang iya. Mikirin yang enggak itu berarti enggak punya malu kepada Allah. Entah mikirin yang enggak itu adalah mikirin istri tetangga. Atau mikirin sesuatu yang berupa suudzon kepada orang-orang. Melihat ada orang nangis, berdoa apa? Nangis. Kemudian berpikir, ria gitu. Apa? Ria. Itu mikirin yang enggak apa yang iya? Yang enggak, ngeres itu. Ngeres. Ada seorang ulama salaf tertimpa musibah, bangkrut. Bangkrut. Beliau bercerita, saya bangkrut hari ini, Karena 40 tahun yang lalu. Berapa? 40 tahun yang lalu. Saya pernah suudzon kepada orang lain. Ngelihat ada orang di masjid berdoa, khusyuk, nangis. Saya suudzon. Ini orang lagi pamer. Ini orang lagi riya. Itu termasuk pikiran apa? Ngeres. Kalau kita penuhi kepala kita dengan suudzon, kita gunakan mata yang ada di kepala kita untuk ngelihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat di dunia nyata maupun di dunia maya, berarti kita enggak malu sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita masih gunakan telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang dibenci sama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita nikmati itu, berarti kita enggak malu sama Allah saja. Kalau lisan kita masih kita gunakan untuk menggunjing orang lain, untuk berbohong, untuk memfitnah, berarti kita belum malu kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, malu yang beneran kepada Allah, antahfaz ra'sa wa ma wa'a. Jagalah kepalamu berikut isinya. Terus apa lagi wahai Rasul? Wal batna wa ma hawa. Malu yang beneran kepada Allah adalah engkau jaga perutmu berikut isinya. Perut dan isinya. Apa isinya perut? Lambung. Terus apa lagi? Kolbu. Jantung. Ya. Berarti maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah jangan kita masukkan hal-hal yang haram kemana? Ke perut kita. Jangan kita gunakan kolbu kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan sama Allah Azza wa Jalla. Riya, apalagi sombong, apalagi hasad, iri, dengki kepada orang lain. Berarti kalau misalnya kita melakukan hal-hal tersebut, kita enggak jaga perut kita beserta dengan isinya. Kalau kita enggak peduli dengan apa yang masuk ke perut kita, apakah itu halal, apakah itu haram, ataukah itu syubhat, enggak peduli. Kabeh di untal. Na'udzubillah min dzalik. Nanti kadal ya, di untal. Enggak peduli apakah ini halal atau haram atau syubhat. Sing penting warak. Berarti orang ini enggak malu kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Terus apalagi wahai Rasul, wal tadhkuril mauta wal bila. Tandanya kita sudah malu dengan malu yang sebenarnya kepada Allah adalah kita senantiasa ingat kematian. Ingat apa? Kematian. Ingat mati itu bagus apa jelek? Ingat mati bagus atau jelek? Tergantung apa efeknya. Ada sebagian orang ingat mati sehingga dia enggak bersemangat lagi untuk hidup, kurturon, ora tahu ngaji, ora tahu sholat. Kenapa? Lah nyungis pengen mati bae. Ini baik atau jelek? Jelek. Berarti ingat mati yang baik yang bagaimana? Yang memotivasi kita untuk beramal. Yang memotivasi kita untuk memperbaiki diri. Yang memotivasi kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak pantas untuk dikerjakan. Wal tadhkuril mauta wal bila. Ingatlah terus apa? Kematian. Wa man aradal akhirata taraka zinata dunia. Barang siapa yang pengin akhirat, maka dia tidak akan tenggelam dalam keindahan dunia. Bukan berarti enggak boleh menikmati dunia, tapi enggak sampai nopo tenggelam. Jadi mangan ya mangan, tapi aja berlebihan. Minum ya minum, tapi jangan berlebihan. Berpakaian ya berpakaian, tapi jangan berlebihan. Menyalurkan syahwat silahkan, yang penting tidak berlebihan. Berlebihan itu maksudnya apa? Maksudnya ya salurkan syahwat itu di tempat yang halal. Itu berarti tidak berlebihan. Cici lorot dulu apa papat? Hah? Tergantung kemampuan. Tergantung apa? Kemampuan. Dan kemampuan satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Ada yang mampunya cuma satu, ada yang mampunya dua, ada yang dua kurang, karpe, papat, no problem. Yang penting adil. Yang penting adil. Kemudian apa kata Nabi SAW, beliau tutup, faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang memenuhi apa yang tadi saya sebutkan, berarti dia telah malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Satu, apa? Menjaga kepala beserta isinya. Dua, menjaga perut beserta isinya. Tiga, selalu ingat kematian. Dan yang keempat, tidak tenggelam dalam keindahan dunia. Ini adalah buah yang kedua. Malu kepada siapa? Merasa malu kepada Allah. Yang ketiga. Thalithan, al-haya'u minal khalqi an yarawhu ala fi'lin qabihin aw kharimin al-muru'ah. Wa hadhal haya'u yuhibbuhu Allahu azza wa jalla, bal huwa min syu'abil imani kama ja'a fil hadith. Wal haya'u syu'batun minal iman, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. ولكن ينبغي أن لا يكون الحياء سببا لجهل الإنسان بالحق أو تفويت ما يحتاج إليه في دينه أو دنياه فإنه في هذا الحال يصير مذموما. Nah, buah yang ketiga, mengimani nama Allah Al-Hayyu, merasa malu kepada sesama. Kepada siapa? Sesama. Kepada sesama berarti kepada siapa? Kepada orang lain. Berarti ada orang pemalu itu bagus apa jelek? Hah? Anak yang pemalu bagus atau jelek? Kok tergantung? Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari, innal haya'a khairun kulluhu. Sifat malu itu semuanya baik. Enggak ada yang jelek. Berarti kalau kita punya anak pemalu, bagus atau jelek? Kok diam? Bagus atau jelek? Bagus. Malu itu enggak ada yang jelek. Malu itu enggak ada yang jelek. Kata Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat menegur saudaranya yang pemalu. Menegur saudaranya yang pemalu. Apa kata Nabi SAW? Da'hu. Biarkan saudaramu. Jangan kamu tegur. Fa'innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu hanya mendatangkan kebaikan. Berarti kalau punya anak pemalu, bagus atau tidak? Bagus. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah salah satu cabang keimanan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi malu itu apa? Malu itu apa? Malu itu adalah perasaan tidak suka ketika diketahui melakukan perbuatan yang buruk. Perasaan apa? Tidak suka ketika ketahuan melakukan apa? Sesuatu yang buruk. Itulah sifat malu. Malu ketika ketahuan nyuri. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Berarti orang ini masih normal. Kalau ketahuan nyuri malah tepuk apa? Dada. Ini loh, aku adalah pencuri. Ketangkap KPK karena apa? Korupsi. Malah mesam-mesam bangga. Itu berarti dia enggak punya apa? Malu. Apa tadi malu? Merasa tidak suka ketika ketahuan melakukan keburukan. Kalau ada orang muslim dewasa diajak ke masjid. Diajak apa? Ke masjid. Untuk apa? Sholat. Untuk apa? Ngaji. Kok dia menjawab, aku izin, saya malu. Apakah ini adalah malu yang benar? Jawabannya tidak. Kita kembalikan kepada definisi apa? Malu. Apa tadi malu? Merasa tidak suka, merasa tidak enak ketika ketahuan melakukan keburukan. Melakukan keburukan. Oke. Berangkat ke masjid untuk sholat. Apa itu? Kebaikan. Berangkat ke masjid untuk ngaji. Apa itu? Kebaikan. Berjilbab dengan jilbab yang sempurna. Kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Berarti kalau ada seorang muslimah diajak untuk berjilbab, kemudian apa jawabannya? Isin loh. Kancane orang nasing kudungan. Malu ah. Berarti itu bukan sifat malu yang benar. Maka sifat malu yang benar itu adalah merasa tidak enak, merasa tidak nyaman, merasa tidak suka ketika ketahuan melakukan hal yang buruk. Kalau ada orang merasa malu untuk melakukan kebaikan, merasa malu untuk ngaji, merasa malu untuk sholat, merasa malu untuk berhijab, merasa malu untuk belajar membaca Al-Quran, berarti ini bukan sifat malu yang dianjurkan di dalam agama Islam. Wallahualam. Istuwa kok. Kok disuruh duduk bareng-bareng sama siapa? Anak-anak kecil mulai sekarang. Iqra' maning. Alif fathah. Alif kasrah. I. Alif domah. U. A. I. U. Isin. Wis kaji maning. Loh, ada sebagian orang. Status hajinya itu membuat dia jadi apa? Gengsi untuk belajar membaca Al-Quran. Padahal dia gak bisa baca Al-Quran. Loh, kayak pas buktinya lagi ngumpul-ngumpul ngaji bareng lancar banget. Jebule maca Latin. Baca Latin. Ini bukan sifat malu yang dimaksud di dalam hadis Nabi SAW yang tadi kita baca. Malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Maka seharusnya, budaya sifat malu ini harus kita apakan? Harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Malu berangkat kerja telat. Bagus atau tidak? Bagus. Malu ngantuk ketika pengajian. Itu harus kita hidupkan. Ya. Malu ketika kita menggunakan HP untuk hal-hal yang diharamkan sama Allah Azza wa Jalla. Latihan, tumbuhkan sifat malu itu. Malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sudah, ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang terakhir, na'am. Rabi'an haya'ul mar'i min nafsih. وهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاه لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى وهذا من أكمل ما يكون من الحياء فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر. Yang terakhir, yang keempat adalah merasa malu kepada diri sendiri. Merasa malu kepada siapa? Diri sendiri. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla paling istimewa. Apa dalilnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Apakah pantas bagi makhluk yang terbaik berperilaku seperti makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, tidak sesempurna manusia? Apakah pantas? Malu. Salah satu kesempurnaan manusia adalah manusia dibekali oleh Allah Azza wa Jalla akal. Dengan akal ini kita bisa membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk dilakukan. Mana yang baik dan mana yang buruk. Apakah pantas bagi seorang manusia yang sudah dilengkapi oleh Allah dengan akal berperilaku seperti makhluk yang tidak punya akal? Apa itu? Apa itu? Hewan. Jangan menghinakan diri kita sendiri. Kucing. Apa? Kucing. Punya akal? Enggak. Ayam. Punya akal? Enggak. Kuda. Punya akal? Enggak. Babi. Enggak. Lihat ketika makhluk-makhluk yang saya sebutkan ini pengen menyalurkan nafsunya. Apa yang dilakukan? Nyari tempat yang tertutup? Mencari pasangan yang sah? Jago ketemu babon. Nyari kamar dulu. Pergi ke KUA dulu. Untuk melakukan apa? Akad. Nyari saksi, nyari wali. Apakah kita akan seperti ayam jago dengan babon siapa? Ayam betina. Sejatinya manusia yang berzina tanpa peduli apakah ini sah atau tidak sah, yang berselingkuh menyalurkan syahwatnya bukan di tempatnya yang pas, bukan di tempat yang halal, maka dia telah menghinakan dirinya sendiri. kita ini punya akal, kita ini punya iman, yang membuat manusia lebih sempurna dibandingkan binatang. Apakah kita akan menghinakan diri kita seperti binatang? Makanya di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla sampai mengatakan ada sebagian manusia yang lebih parah dibandingkan apa? Binatang. Balhum adal. Lebih tersesat dibandingkan binatang. Kenapa? Karena ketika binatang melakukan itu, apa kita katakan? Oh, tidak etis. Ya, kucing jantan ketemu apa? Kucing betina. Enggak peduli apakah ditonton oleh puluhan orang atau tidak. Kita katakan tidak etis. Wong dia enggak punya etika kok. Yang tidak etis itu ketika manusia melakukan hal seperti itu di hadapan orang banyak. Dan di negeri barat, teman-teman kami ketika bercerita, hal yang seperti itu dilakukan di tempat umum itu biasa. Di beberapa negeri barat, di beberapa negeri Eropa, teman-teman kuliah kami ketika di Madinah, sebagian dari sana, mereka bercerita. Di kursi taman, di alun-alun, mereka melakukan hal-hal seperti itu. Seperti kucing jantan kepada kucing betina, atau seperti jago kepada ayam betina, di depan umum itu biasa. Bahkan orang yang mengingatkan dan menegur bisa dipenjara karena mengganggu kenyamanan orang lain. Dan orang-orang kafir menghendaki agar ketidakpantasan seperti itu diimpor ke seluruh negara yang ada di dunia, termasuk ke negeri kita. Dan kita enggak boleh diam, dan kita harus melawan. Apakah kita akan menjatuhkan harga diri kita seperti binatang? Semoga Allah jaga kita semua. Salah satunya adalah dengan menumbuhkan rasa malu kepada diri sendiri. Ada berapa buah? Empat. Apa yang pertama? Semakin cinta dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua? Merasa malu kepada Allah. Yang ketiga? Merasa malu kepada sesama. Yang keempat? Merasa malu kepada diri sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.